lagi, kau menangis lagi. Kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, kau tak ku bilang. Ya, matamu merah, nafas terisak. Padahal kakimu gak ada yang injak. Terbata-bata, ucap kata-kata. Kupikir, pasti ada apa-apa. Dari tanda-tanda sakit hati, pasti masalah laki-laki lagi. Kemarin mesra nempel terus, tapi pagi ini kau sudah putus. Kau bilang dia yang terbaik, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Ku sudah bilang dari dulu, tapi kau justru buru-buru. Dia nembak kau bersedia, ternyata dia tak setia. Sakit hati lagi, kau menangis lagi. Kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, kau tak ku bilang. Maybe no, maybe yes. Hidup jadinya stres, hubungan spesial lagi gak beres. Cerita lama, doi selingkuh. Udah dibilang tapi tetap bersikuku. Kau tak bisa lihat keadaan, dan kau pun tak dapat terima kenyataan. Akhirnya jadi korban perasaan. Hubungan lagi-lagi jadi berantakan. Makanya dengar apa yang ku katakan. Kau salah pilih yang ku rasakan. Kalau jodoh pasti takkan kemana. Tak perlu repot dari jauh ke sana. Siapa tahu yang dekat lebih bijaksana. Berbagi susah senang bisa bersama. Sakit hati lagi, kau menangis lagi. Kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, kau tak ku bilang. Aku di sini selalu ada untukmu. Masih menunggu, menunggu dirimu membuka mata hatimu. Yeah, mondar mandir sampai kocar kacir. Padahal yang dekat juga sudah naksir. Aku selalu siap, selalu hadir. Tapi kamu kalau sedih baru mampir. Ini yang terakhir, jangan kau khawatir. Jalan bareng aku, nanti aku traktir. Bukan berarti aku sekarang tajir. Siapa tahu cinta bisa mengalir. Sakit hati lagi, kau menangis lagi. Kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, kau tak ku bilang. Sakit hati lagi, kau menangis lagi. Kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, kau tak ku bilang. Terima kasih. SMS dah.